أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد القراءة عند أبناء تحفيد والمتخصصين Kita barakallahu fikum melangsungkan membaca syarah hadis sebelumnya yang kita belum selesai. Qala rahimahullahu ta'ala ats-tsaniyatu qawluhu wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. وحقق ذلك بقوله فأينما أدركت أحدا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. Yang kedua termasuk min khasa'is kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dijadikan buatku tanah semuanya bisa menjadi masjid, watahuran dan alat untuk bersuci. Lalu beliau pertegas hal itu dengan sabda beliau, maka di mana saja seseorang didapatkan oleh solat, ai datang waktu solat, maka di sana pula masjidnya dan alat bersucinya. Kata beliau, fajami'u biqa'il ardi masjidun yusalla fiha min gairi istithna illa ma nassa syari'u alal man'i minhu. Semua tempat yang ada di bumi ini menjadi masjid. Solat padanya dengan tanpa terkecuali. Kecuali apa-apa yang datang syariat dengan nas padanya dilarang. Wa qad thabata an-nahyu 'anis salati fil maqbarati wal hammam. Telah datang riwayat sahih larangan solat di kuburan, kemudian di hammam, kamar mandi, ba'tanil ibil, dan tempat ditambatnya atau diikatnya atau tempat bermalamnya barakallahu fikum unta. وكذلك الموضوع المقصوب المغصوب والنجس لاشتراط الطهارة لبدن المصلي وثوبه وبقعته. Demikian juga tempat dilarang solat itu adalah al-maghsub, al-maghsub, ya, tempat yang dirampas, dirampok. Juga najis, yang ada padanya najis, karena syarat bersuci itu atau bersih itu atau suci itu pada badan orang yang sholat, pada pakaian orang yang sholat, dan pada tempat orang yang sholat. Jadi disyariatkan, disyaratkan suci pada badan orang sholat tersebut, kedua pada pakaiannya, dan ketiga pada tempat solatnya. Wa kadzalika min adamil ma ay dhurrihi isti'maluhu falahul udulu Demikian juga bila tidak dijumpai air atau bermudarat menggunakannya air tersebut karena sakit yang tidak boleh kena air, baginya untuk kemudian udul melaksanakan at-tayammum bijami'i dengan semua ma tasa'ada ala wajhil ardi, apa saja yang kelihatan yang muncul sa'ad tasa'ad ala wajhil ardi yang ada di permukaan bumi ini bisa dipakai untuk bersuci. Sawa'un turab alladhi lahu gubar au ghairuh, apakah tanah yang padanya debu atau selainnya tidak ada, yang jelas itu adalah tanah, maka bisa dipakai untuk kemudian bertayamum. Kama huwa sarihu hadal hadith, sebagaimana keterangan jelas hadith ini. Ma'a kaulihi ta'ala, bersamaan firman Allah Azza wa Jalla, fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka bertayammumlah kalian sa'idan dengan tanah yang baik, usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian darinya. Fa inna sa'ida, maka istilah sa'id itu adalah kullu ma tasa'ada ala wajhil ardi min jami'i ajza'iha. As-sa'id adalah setiap apa yang muncul, ya, yaitu meninggi, artinya muncul di permukaan bumi dan semua bagian-bagiannya bisa dipakai untuk bersuci. Mungkin antum barakallahu fikum kesulitan untuk mencari debu, maka di mana antum menjumpai tanah kemudian letakkan tangannya barakallahu fikum untuk bertayamum. Wa yadullu ala anna tayammuma ala alwajhi wal yadain yanubu manaba taharatil ma wa yuf'alu bihi minas salati wat tawafi wa mashil mushafi wa ghairi dhalik ma yuf'alu bi taharatil ma. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa tayammum itu pertama wajah, kemudian kedua tangan. Ya, barakallahu fikum. Jadi bukan kemudian sampai siku-siku. Siku cukup telapak tangan dan dengan punggung tangan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, yanubu manaba taharatil ma. Bertayamum itu sebagai pengganti atau berkedudukan sebagaimana kedudukan bersuci dengan air. Kalau demikian, wa yuf'alu bihi minas salah, dikerjakan dengan tayamum itu salat, wa tawaf, kemudian memegang mushaf dan selainnya, apa yang dikerjakan dengan bersuci atau pada bersuci dengan air boleh dikerjakan di saat seseorang tayamum. Akan disebutkan nanti contohnya. Wasyari' anabat turaba manabal ma' inda ta'adzur isti'malihi. Syari' yaitu Allah meletakkan dan menggantikan turab, tanah, pada posisi air di saat ada alasan penggunaan air. Fayadullu dhalika ala annahu, hal ini menunjukkan, idza tatahara biturab, apabila dia bersuci dengan tanah atau debu, walam yantaqid wudu'u, dan wudu'nya belum batal, lam yabtul tayammumuhu bi khurujil waqt, maka tidak batal tayammumnya walaupun sudah keluar waktu. Karena ada pendapat satu kali tayammum untuk satu kali sholat, keluar waktu selesai tayammum. Maka beliau menjelaskan barakallahu fikum, kedudukan tayammum itu adalah kedudukan bersuci dengan air. Seseorang bisa melakukan berbagai macam bentuk ibadah sebagaimana orang berwudu barakallahu fikum. Ya. Kemudian bila seseorang bertayamum lalu kemudian tidak batal tayamumnya, maka kedudukannya seperti dia berwudu. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Wala bidukhulihi, tidak batal tayamumnya dengan keluarnya waktu atau masuknya waktu. Wa annahu idza nawat tayammuma linnafali, kalau dia berniat tayammum untuk sholat sunnah, misalkan barakallahu fikum, dia ingin sholat sunnah qobliyah barakallahu fikum. Ya. Sekarang dia berniat untuk tayammum sholat witir tarulah, atau mungkin sholat duha atau yang semisalnya. Kemudian datang waktu tu sholat duhur, belum batal tayammumnya. Ya, istabahal fard kataharatil ma, walaupun dia bertayammum untuk sesuatu amalan yang sunnah, maka ia atau ini membolehkan dia melaksanakan sholat fardu sebagaimana dia bersuci dengan air. Tidak ada perbedaannya. Wa anna hukmahu hukmul ma fi kullil ahkami fi halati ta'adzur, hukum bertayamum itu seperti hukum air dalam setiap kondisi dan keadaan selama ada at-ta'adzur, alasan tidak menggunakan barakallahu fikum air. Di saat itu dia bisa bertayamum. Taruhlah mungkin dia bertayamum untuk sholat maghrib. Ya. Subhanallah. Sampai waktu isya belum batal. Sudah dia berupaya untuk tidur di malam hari, tidak bisa tidur. Sampai datang waktu subuh, maka dia boleh barakallahu fikum untuk mengerjakan semua sholat itu walaupun dengan satu kali tayamum. Ini adalah menjelaskan atau memberitahukan kepada kita bahwa tayamum itu sebagai pengganti bersuci dengan air. Semua hukum yang diperbolehkan di saat bersuci dengan air, maka menjadi hukum yang diperbolehkan di saat seseorang bertayamum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, memberitahukan kepada kita tentang kemudahan dan kegampangan syariat ini. Akan datang hadis yang berikutnya yang menjelaskan bahwa ad-dinu yusrun, agama ini gampang, mudah, tidak ada seorang pun yang mempersulit atau memberatkan diri melainkan dia tidak punya kemampuan. Jadi kesimpulannya, termasuk keistimewaan umat ini, kekhususan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan tanah bumi sebagai masjid. Yang kedua, Allah jadikan bumi sebagai alat untuk bersuci. Berbeda dengan umat-umat yang lain. Dia harus sholat di tempat yang sudah disediakan sholat. Ya. Kaum Nasara, kaum Yahudi di masa yang silam, tidak boleh. Kecuali dia sholat pada tempat yang sudah disiapkan sholat. Sekali lagi, ini adalah keistimewaan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keberikutnya, al-thalithah yang ketiga, qauluhu. wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Termasuk kekhususan Nabi kita alaihi salatu wassalam, sekaligus menunjukkan keistimewaan umat beliau, dihalalkan buatku ghanaim, harta pampasan perang. Dan tidak pernah dihalalkan bagi siapapun sebelumku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa dzalika likaramatihi ala rabbihi wa karamati ummatihi wa fadlihim. Ini menunjukkan tentang kemuliaan nabinya alaihi salatu wassalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Wa karamati ummatihi wa fadlihim, dan juga menunjukkan kemuliaan umatnya dan keutamaan mereka, umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Wa kamali ikhlasihim, berikutnya, dan sebagai bukti kesempurnaan keikhlasan yang ada pada mereka. Fa ahallaha lahum, lalu Allah menghalalkan harta ghanimah itu buat mereka. Walam yangkus min ajri jihadihim syai'a, dan tidak berkurang dari pahala jihad mereka sedikit pun. Barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan alasan beliau kenapa umat terdahulu tidak dihalalkan buat mereka ghanimah, harta pampasan perang. Ya, beliau akan sebutkan barakallahu fikum. Wa hasala biha li hadhihi al ummati min si'atil arzaq wa kathratil khairat wal isti'anati ala umurid din wad dunya syai'un la yumkinu adduhu, kata beliau. Perhatikan baik-baik. Walam yankus min ajri dihadihim syai'ah, penghalalan harta pampasan perang buat umat ini tidak mengikis pahala jihad mereka sedikit pun. Bahkan terwujud dengan harta pampasan perang itu buat umat ini keluasan rezeki. Ya, sebagaimana dalam setiap jihad, seperti yang telah disebutkan, dituturkan oleh sejarah, bahwa pasukan musuh itu selalu berada dalam kondisi terbanyak. Berarti kebutuhan untuk mereka berperang, mereka barakallahu fikum bawah. Lebih banyak tentunya. Apalagi termasuk di antara metode menahan pasukannya orang-orang kafir agar jangan sampai lari, harta bendanya itu dibawa. Ya, bahkan istri dan anaknya diangkut agar tidak berpikir lagi, karena ketakutan pada diri-diri mereka yang Nabi SAW ditolong dengan jarak sebulan perjalanan, sudah Allah masukkan rasa kekhawatiran dan rasa ketakutan. Barakallahu fikum. Keutamaan bagi para pejuang umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluar dengan membawa harta benda. Barakallahu fikum. Ya, maka akan ada keluasan rezeki buat umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang kedua, wa kathratil khairat, dan banyaknya khairat, kebaikan. Wal isti'anati ala umurid din wad dunya syai'un la yumkin adduh, dan untuk menopang dalam urusan-urusan agama dan juga dunia, sesuatu yang tidak mungkin akan bisa dihitung. Allahu azza wa jalla persiapkan barakallahu fikum bagi umat ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemenangan demi kemenangan. Apalagi kalau antum membaca futuhat pembukaan wilayah di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. wilayah demi wilayah dibuka oleh Umar ibn al-Khattab hafidhani wa hafidhakumullah, menguasai sebuah negara barakallahu fikum dengan pasukan-pasukan yang tangguh. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sebuah riwayat menyebutkan barakallahu fikum, ketika pasukan perang ini ditanya, ya, hal fikum man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah di tengah-tengah kalian ada orang yang telah bersahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, dalam riwayatnya, hal fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah di tengah kalian ada orang yang melihat Rasul? Dijawab, ada kemenangan. Keberikutnya datang kaum yang berperang, hal fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah di tengah kalian ada orang yang pernah melihat orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, ada. Kemenangan yang dibukakan oleh Allah azza wa jalla melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kaum datang, hal fikum man ra'a Rasulullah alaihi salatu wassalam, apakah ada di antara kalian orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayubtah lahum, dibukakan kemenangan oleh Allah azza wa jalla, keberkahan mereka-mereka, ya, yang disebut dengan qurun al-mufaddalah, generasi yang terbaik umat ini, memiliki keutamaan di saat mereka berada di medan perang dan medan laga. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka ini barakallahu fikum sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kita punya peluang untuk bisa memandu umat ini menuju kejayaan dan kemenangan barakallahu fikum. Karena Nabi Allah Azza wa Jalla yaqul, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Kita punya peluang untuk memandu umat ini menuju kejayaannya barakallahu fikum, selama kita mengikuti jalannya ar-rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi di sini butuh sebuah perjuangan dan pengorbanan besar. Perjuangan untuk bisa meraih barakallahu fikum hidayah itu sendiri, dan juga pengorbanan untuk membentengi dan istiqamah di atas hidayah itu. Ai hidayah mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'i. Butuh barakallahu fikum pengorbanan. Maka yang paling berbahaya bukan lawan-lawan terhadap manhaj ini, tetapi yang membahayakan perjalanan kita telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajahnya, wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Manhaj ini sudah ada jaminannya. Kebenaran itu sudah ada jaminannya barakallahu fikum. Agama sudah ada jaminannya dari Allah Azza wa Jal. Contoh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dan kami yang akan menjaganya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi, agar Allah memenangkan atas seluruh agama. Ada jaminannya barakallahu fikum. Tapi yang tidak ada jaminannya adalah kita yang meniti jalan Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Oleh karena itu, bukan yang membahayakan perjalanan ini karena banyaknya musuh-musuh di tengah jalan, bukan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Tetapi yang membahayakan adalah kejelekan diri-diri kita. Kerusakan yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, amal kita yang jelek. Wa min sayyiati a'malina. Karena jeleknya amalan kita, itulah yang membahayakan perjalanan kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita lihat janji Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika apa? Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin telah menjelaskan permusuhan ketat yang dilakukan oleh musuh para nabi minal mujrimin, dari para pelaku dosa dan kemaksiatan. Allah memberikan dua jaminan. Wa kafa bi rabbika hadiyah. Cukup Allah Azza wa Jalla sebagai hadi yang akan memberikan petunjuk. Bagaimanapun peperangan yang dilakukan oleh mereka, asyubuhat wasyahawat, maka Allah akan berikan hadiah. Yang kedua, kalau ternyata musuh dan lawan menggunakan kekuatan yang sangat besar, nasirah, cukup Allah sebagai penolong dan pembela. Jaminan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, yang membahayakan perjalanan seorang sunni salafi, sunniyah salafiyah di atas manhaj ini, apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, min syururi anfusina, dari kejahatan dan kejelekan diri-diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amal-amal kita. Ini yang membahayakan buat perjalanan keselamatan kita di atas manhaj yang hak ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berbedakan dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam selalu mengumandangkan di hadapan para sahabatnya perkara ini. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kejelekan yang ada pada bagi diri kita akan bisa menjadi bumerang barakallahu fikum terhadap perjalanan keselamatan kita. Dan yang kedua, jeleknya amal kita yang kita lakukan dan kita perbuat akan menjadi bumerang terhadap keselamatan perjalanan kita, keistiqomahan kita, kemampuan kita untuk menjaga dan melindunginya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita terus selalu melakukan mawas diri dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini semuanya merupakan sebuah karamah, keutamaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap umat ini. Dihalalkan baginya harta pampasan perang. Walihadza qala sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dijadikan rezekiku di bawah kilatan tombakku. Rumhi. Ya. Wa amma man qablana minal umam. Adapun sebelum kita dari umat-umat, fa inna jihadahum qalilun binisbati li hadhil ummah. Adapun umat-umat sebelum kita, kata beliau, maka jihad mereka itu amat sangat sedikit dibanding dengan jihad yang terjadi di umat ini. Makanya jihad yang terakhir yang paling besar adalah jihad melawan Dajjal dan para pengikut-pengikut Dajjal. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa semua memberitahukan tempat persembunyiannya para pengikut Dajjal kecuali apa? Pohon gharqat. Ya. Pohon gharqat, wallahu taala alam apa jenis pohon gharqat ini? Ya, apakah bentuknya pohon cemara? Apa Ustaz Abu Yusuf gharqat? Hah? Ustaz Abu Zali? Hah? Barakallahu fikum, bentuknya sehingga dipakai tempat apa namanya orang-orang Nasara untuk kemudian barakallahu fikum acara Natalan mereka dan seterusnya dipelihara oleh mereka, wallahu a'lam. Kata beliau, kemudian satu, karena jihad di umat ini lebih banyak daripada jihad pada umat sebelumnya. Wahum, perhatikan, wahum duna hadhil ummati biquwwatil imani wal ikhlas. Umat sebelum umat ini, kata beliau, kekuatan iman mereka dan kekuatan keikhlasan mereka di bawah kekuatan umat ini. Ya, kuatul iman dan kuatul ikhlas. Ya tentunya, di saat diperbanyak jihad, berarti membutuhkan banyak kekuatan. Kekuatan barakallahu fikum al-iman dan kekuatan keikhlasan tentunya. Maka kondisi umat sebelumnya dalam hal kekuatan iman dan kekuatan ikhlas di bawah kekuatan umat ini. Famin rahmatihi bihim annahu mana'ahum minal ghanaimi li'alla yakhilla biikhlasihim wallahu a'lam. Termasuk dari kasih sayang Allah terhadap mereka, ay umat-umat sebelum umat ini, Allah melarang mereka untuk mengambil harta pampasan perang agar jangan merusak keikhlasan mereka, wallahu a'lam. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan. Maka disinilah letak keutamaan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah azza wajal kalaulah bukan karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak pernah akan melek bahwa umat ini adalah umat terhormat. Kita tidak pernah akan melek barakallahu fikum kalau umat ini adalah umat yang memang pantas untuk kemudian mengelola dunia ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kalau bukan karena hidayah. Karena kita akan hidup sebagaimana orang-orang awam. Tidak mengerti mana hak, mana batil, mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, mana ya barakallahu fikum antara yang jelek, yang buruk, yang halal dan haram. Kita tidak pernah akan tahu itu semua kalau bukan karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Berarti ini yang paling mahal di dalam hidup, barakallahu fikum. Ar-rabi'ah yang keempat, qauluhu wa u'titu syafa'ata wa hiya syafa'atul uzma allati ya'tadiru anha kibarur rusuli wa yantadibu laha khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fayushaffi'uhu Allahu fil khalqi. Yang keempat, aku diberikan syafaat. Maka syafaat yang itu merupakan kekhususan beliau, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah syafa'atul uzma. Syafa'at yang agung dan paling besar yang uzur para rasul untuk kemudian memberikannya. Ya, umat datang kepada Nabi Rasul pertama kali, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam tidak mampu memberikannya. Nabi Adam mengisyaratkan kepada awal rasul, datanglah kalian kepada awal rasul, yaitu Nuh. Umat ini datang kepada Nabi Nuh. Juga Nabi Nuh angkat tangan. Nabi Nuh mengisyaratkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun angkat tangan. Mengisyaratkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun angkat tangan. Mengisyaratkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun angkat tangan. Berarti syafaat yang besar ini hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yantadibu laha khatamuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang berhak untuk memberikan dan berhak untuk memanggil lalu kemudian mengarahkan syafaat itu adalah penutup para nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memberikan beliau syafaat tersebut untuk kemudian memberikannya kepada seluruh makhluk. Wa yahsulu lahul maqamul mahmudu alladhi yahmaduhu fihi al-awwaluna wal akhirun wa ahlus samawati wal ardi, kata beliau. Lalu kemudian terhasil bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam kedudukan yang terpuji, yang dipuji pada kedudukan ini umat-umat terdahulu dan umat-umat yang terakhir. Mulai dari umatnya Nabi Adam, barakallahu fikum, kemudian umat setelahnya memuji Nabi kita alaihi salatu wassalam akan kedudukan syafaat tersebut. Demikian penduduk langit dan penduduk bumi memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tanalu ummatuhu min hadhihi syafa'atil hadzal awfar, maka umatnya yang mendapatkan syafaat ini bagian yang paling banyak, wan nasibal akmal, dan bagian yang paling sempurna. Wa yashfa'u lahum syafa'atan khassah. Ubaidah Anas wa yashfa'u lahum syafa'atan khassah, dan beliau memberikan syafaat kepada mereka syafaat yang khusus. Fa yashfa'uhu Allah ta'ala, dan Allah memberikan syafaat kepada beliau. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun qad ta'ajjalaha, setiap nabi punya doa yang mustajab, tapi nabi itu sudah menyegerakannya buat umatnya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, likulli nabiyyin da'watun qad ta'ajjalaha, setiap nabi punya doa yang mustajab namun sudah disegerakan. Ya, wa qad khaba'tu da'wati, dan saya sembunyikan doaku syafa'atan li ummati, sebagai syafa'at buat umatku. Fahiya na'ilatun insya'Allah, umatku akan mendapatkannya insya'Allah. Man mata, antum perhatikan syaratnya. Orang yang akan mendapatkan syafa'at beliau adalah man mata la yusyriku billahi syai'a. Ya, barang siapa, Ubaidallah yahdi Ubaidah, tangannya usil. Nah, syarat orang yang mendapatkan syafaat yang besar ini adalah man mata la yusyriku billahi syai'a. Siapa saja yang meninggal dunia tidak dalam kondisi menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bukankah ini merupakan keutamaan orang bertauhid? Belajar akidah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Lalu pantaskah kemudian seseorang meremehkan ilmu al-aqidah, ilmu tauhid, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fama yang bagi. Barakallahu fikum. Orang yang mungkin dari awal dia belajar, awal hidupnya belajar akidah, belajar tauhid, maka dia tetap akan butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Karena dia merupakan asas, dasar, pembangunan, pembentukan pribadi seorang muslim. Coba baca penjelasan para ulama tentang fawaid, akidah dan tauhid dalam perjalanan hidup seorang muslim dan muslimah. Sebatas nafas keluar masuk di saat itu butuh kepada akidah dan tauhid. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga menjadi inti sari dakwah para nabi dan rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia dengan syafa'atku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari dalam hatinya. Maksudnya bahwa apa yang dia ucapkan adalah apa yang tertancap di dalam sanubarinya. Al-khamisah yang terakhir, qauluhu wa kana an-nabiyyu ay jinsul anbiya yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Yang kelima, nabi atau semua jenis nabi dibangkitkan atau diutus ke kaumnya secara khusus, dan saya diutus kepada lapisan manusia. Kenapa? Wa dzalika likamali syari'atihi wa umumiha wasi'atiha. Karena syariat Nabi alaihi salatu wassalam sempurna, bersifat universal, umum, wasi'atiha dan mencakup dimanapun, siapapun, kapanpun, maka Anda tetap akan menjadi orang yang paling berbahagia dengan syariat Islam. Kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda tinggal, kapanpun Anda hidup, berapapun umur engkau, juga kapanpun dunia ini masih ada sampai kemudian menuju akhirnya, agama yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah mencakup semuanya. Washtimaliha ala salahil mutlak. Karena cakupan syariat ini kemaslahatan yang bersifat mutlak. Wa annaha salihatun li kulli zamanin wa makanin. Karena sesuai dan cocok buat kemaslahatan dalam setiap waktu dan di setiap tempat. Wala yatimmu salahu illa biha. Tidak akan sempurna kemaslahatan itu kecuali dengannya, iaitu dengan syariat yang dibawa oleh beliau. Waqad assasat lil bashari usulan azimatan. Sungguh syariat ini telah mendasarkan kehidupan manusia dengan pondasi-pondasi yang besar. Mata i'tabaruha salahat lahum dunyahum kama salaha lahum dinuhum. Kata beliau, kapan saja dia menganggap syariat ini sebagai pondasi hidup, perhatikan baik-baik sebuah faidah yang sangat besar. Kapan saja manusia itu atau siapapun atau hamba Allah ini benar-benar berjalan dan membangun hidupnya di atas dasar syariat ini, pertama kata beliau, solahat lahum dunyahum, akan baik dan bagus dunia mereka. Benar, sadaqa ma yakun. Iya, dulu seseorang sebelum mengerti dan mendapatkan hidayah, sebentar di meja judi, sebentar ngerokok, sebentar apalagi, sebentar mabuk. Iya, hidupnya sudah demikian, poya-poya. Tapi ketika hidayah itu datang, lalu dia membangun hidupnya di atas syariat ini, dunianya itu terang di depannya. Oh, ini pintu untuk beramal, dia beramal. Ya, kalau kemarin barakallahu fikum, mungkin istrinya sebentar-bentar perabot, sebentar-bentar pakaian, sebentar-bentar. Sekarang dia tahu, coba disisihkan untuk beramal. Ya, walaupun seteguk air, walaupun Anda berjualan, barakallahu fikum, niatkan untuk beramal padanya rahimani wa rahimakumullah. Dunianya akan bagus, barakallahu fikum. Kama salahalahum dinuhum, sebagaimana urusan dunia agama mereka bagus. Maka sekali lagi, barakallahu fikum, nikmat dari Allah Azza wa Jalla di atas hidayah ini. Dan sekali lagi, nikmat ini harus digigit dengan gigi geraham yang paling kokoh dan kuat. Jangan dilepaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barakallahu fikum, demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Tafadhalu, barakallahu fikum, subhanahu.